Abul Had. Halo, Kak. Halo. Halo, selamat malam. Nah, Ustaz, boleh? Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tawhidah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazidah amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati fillah azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Tauhid. Dan kita masuk pada bab yang ke-28. Yaitu bab yang menjelaskan tentang hukum tatayur. Kata beliau rahimahullah, babun maja'a fit tatayur. Bab hal-hal yang berhubungan dengan tatayur. Tatayur, sebagaimana sudah kita sebutkan pada pertemuan kita sebelumnya, yaitu at-tasya'um, adanya anggapan, ya, atau menganggap sial sesuatu, bimar'in au masmur'in au ma'lumin, baik dengan sesuatu yang dilihat, yang didengar, atau yang telah diketahui dalam masyarakat. Dan ini tentunya bukan sesuatu yang menunjukkan bahwa itu benar. Dan tatayur ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan tauhid. Ya. Tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tauhid. Dari dua sisi. Yang pertama bahwa orang yang bertatayur ini tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia bersandar terhadap selain Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua bahwa orang yang bertatayur itu bersandar dengan sesuatu yang la haqiqata lahu, dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Ya, bahkan bersandar terhadap sesuatu yang sekedar persangkaan atau bahkan khayalan, tidak ada wujudnya. Ya. Sehingga ketika seseorang bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia menyerahkan urusannya, ya, menggantungkan perkaranya atau masalahnya kepada sesuatu yang enggak ada wujudnya. Sesuatu yang sifatnya persangkaan, bahkan khayalan, bayang-bayang atau was-was. Maka ini tidak diragukan merusak tauhid. Karena yang namanya tauhid adalah seseorang bagaimana beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula isti'anah. Ya. Memohon hanya kepada Allah. Ya, memohon bantuan, pertolongan dalam urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini prinsip. Ya, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon bantuan dan pertolongan. Ya, fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Ya, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkannya dan bersandar bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga tatayur menganggap sial sesuatu baik dengan sesuatu yang dia lihat atau yang dia rasakan atau yang dia dengar, ya, maka ini haram hukumnya. Kalau bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid. Oleh karena itu, orang yang bertatayur, yang mengalami was-was seperti ini, tidak lepas kondisinya dari dua keadaan. Yang pertama, dia terkalahkan dengan tatayurnya. Dia sambut tatayur tersebut. Sehingga dia meninggalkan amalan. Ya. Dia turuti was-wasnya tadi. Ya. Ketika hendak safar, kemudian dia melihat sesuatu, kemudian dikaitkan dengan safarnya. Tatayur. Akhirnya ada yang sial ini. Ada yang salah ini. Akhirnya dia batalkan safarnya. Ya, dia sambut was-wasnya. Ya, dia turuti bisikan-bisikan syaitan kepadanya. Akhirnya ditinggalkan amalannya. Ya, dia menganggap bahwa amalannya ada yang salah. Ini pertama. Dan ini merupakan tatayur yang paling besar. Kemudian yang kedua, dia terus melakukan amalannya, dia lanjutkan. Ini dia lawan, ya, ketika dia melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, hanya saja dalam hatinya terjadi gundah gulana, galau, ya, sedih dan tidak tenang, ya, khawatir, cemas, ya, akan adanya pengaruh terhadap apa yang akan dia lakukan, ya. Dengan sebab dia mendengar atau melihat sesuatu, ya, ketika naik kendaraan, naik motor, naik mobil, kemudian, ya, mungkin dia menabrak, ya, seekor kucing misalkan, karena berat kebetulan, qadarullah, ya, maka dia pun terus melanjutkan perjalanannya, ya, namun dia cemas, khawatir. Ini ada apa ini? Barusan nabrak kucing. Karena ternyata kebiasaan sebagian masyarakat kalau nabrak kucing di tengah perjalanan itu harus berhenti. Nah, kemudian ditutupi dengan pakaiannya. Sebagai penolak bala katanya. Ya, sehingga dia pun mendengar hal itu. Ya, sehingga pada saat dia lawan, ya, keyakinan itu, ya, dan dia berusaha untuk, ya, tidak mengikuti bisikan-bisikan tadi, ya. Namun ternyata tetap hatinya tidak tenang. Jangan-jangan benar, jangan-jangan iya, ya. Jangan-jangan saya celaka, ya. Jangan-jangan terjadi sesuatu pada saya ini. Ya, ini yang seperti ini, ya, sama juga seperti yang pertama meskipun lebih ringan, ya, daripada yang pertama. Ada yang pertama tadi sampai memberikan pengaruh terhadap aktivitasnya, amalannya. Betul-betul dia bersandar dengan apa yang dia lihat dan apa yang didengar. Ya. Nah, ada pun yang kedua, tetap dia lanjutkan kegiatannya, dia lanjutkan aktivitasnya, amalannya, hanya saja hatinya tidak tenang. Ini sama. Ya, dua-duanya salah. Ya, terus gimana sikap yang benar? Tentunya apabila seseorang yang mendapati sesuatu yang dia lihat, yang dia dengar, ya, sebelum dia melakukan sesuatu, maka yakini bahwa itu tidak ada hubungannya. Ya. Jangan sampai apa yang dia rasakan, ya, apa yang terpetik dalam pikirannya ataupun benaknya, ini ada hubungannya dengan apa yang akan dia lakukan. Ya, mendengar suara seekor burung, ya, atau gerakan, ya, kelopak mata, ya, kegiatan nggak bergerak sendiri, ya ada isyarat apa ini, kemudian dia melihat ada seekor hewan melintas di hadapannya secara tiba-tiba dan seterusnya, ya kemudian dikaitkan dengan kegiatannya, ya aktivitasnya, maka ini tatayur. Ya, manakala seorang menuruti apa yang dia rasakan, maka ini haram hukumnya. Ya, jatuh dalam perbuatan dosa besar. Ya, karena semuanya itu tidak ada wujudnya, tidak ada hakikatnya, tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, dan kalaupun dia lawan, kemudian ternyata hatinya masih ya, gundah gulana, masih sedih, juga sama. Ya, seperti yang pertama. Merusak tauhidnya. Ya, terus gimana? Solusinya adalah hendaknya dia tetap lanjutkan kegiatannya, lanjutkan amalannya, kemudian dia ya tenang, bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan semuanya. Ya, dia yakini bahwa semuanya tidak ada hubungannya sama sekali. Ya. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah menyebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim pada bab ini, qala rahimallahu wa qaulullahi ta'ala. Adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang haramnya tatayur adalah firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat ke-131. Allah berfirman, ala innal ta'iruhum 'indallah walakin aktsaruhum la ya'lamun. Ayat ini bercerita dan berkisah tentang kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Itu Bani Israel. Ya, di mana Allah menghikayatkan tentang kondisi mereka. Ya, wa in tusibuhum sayyi'atu yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Ya, apabila mereka tertimpa keburukan, musibah, ya, penyakit, ya, kekeringan, kemarau panjang, ya, tertahan dari hujan, maka mereka yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Ya, mengkaitkan bahwa ini gara-gara Musa, ya, dan pengikutnya ini. Jadi kondisi sial yang menimpa mereka, ya pada klik kemarau, ya kekeringan, ya, ataupun penyakit, ya musibah yang menimpa mereka, itu dikaitkan dengan keberadaan Musa dan pengikutnya. Ya, pada di sini Allah bantah, benar itu. Ya, ala innama ta'iruhum 'indallah. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang menimpa mereka? Ya, cekrik, kekeringan. Ya, bukan karena Musa dan bukan pula karena pengikut Musa. Akan tetapi semuanya adalah sesuatu yang Allah takdirkan yang menimpa mereka. Dan tidak ada hubungannya dengan Musa, demikian pula kaumnya. Ya. Nah, bahkan ya, keberadaan Musa dan kaumnya ini merupakan sebab barakah dan kebaikan sesungguhnya bagi mereka kalau mereka faham, ya, akan tetapi mereka berusaha untuk membuat kerancuan dan menyebarkan syubhat agar umat lari dari Musa dan pengikutnya yang beriman, sehingga ketika terjadi musibah, ya, paceklik, kemarau, maka yang dijadikan sebagai kambing hitam adalah Musa dan pengikutnya. Ya, sehingga membuat umat lari dari beliau alaihissalatu wassalam dan menyalahkan Musa. Dan ini termasuk kejahilan. Ya. Yang dari sini juga menunjukkan kepada kita bahwa kebiasaan tatayur ini adalah kebiasaan jahiliyah. Ya, kebiasaan dan tradisi adat orang kafir sejak dahulu. Ya, yang kemudian kata Allah, walakin aktsaruhum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan dari mereka la ya'lamu, ya, tidak mengetahui hakikat yang sesungguhnya. Dan mereka jahil. Ya, mereka tidak mengerti bahwa di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengatur semuanya. Ya, yang menetapkan apa saja yang akan dialami oleh hamba-hambanya. Ya, bahwa apa yang menimpa mereka itu semuanya tidak lepas dari takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Musa, apalagi dari kaumnya. Ya. Nah, namun demikianlah, sebabkan karena hasad, ya, kebencian yang sangat terhadap al-haq, ya, dan ahlul haq, akhirnya mereka yang berusaha untuk mencari celah, ya, dan mencari, ya, pihak-pihak yang dijadikan sebagai kambing hitam agar mereka, ya, tidak disalahkan, agar mereka tetap dijadikan sebagai rujukan, ya, umat tidak menyalahkan mereka. Akhirnya Musa yang disalahkan, pengikut yang beriman yang dijadikan kambing hitamnya. Allah Musa. Ya, demikian ahlul batil. Ya, dari masa ke masa. Ya, pada saat mereka sudah terdesak, ya, jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam sekian banyak pelanggaran, ya, maka mereka berusaha untuk mencari kambing hitam. Adabu zallat, berusaha untuk mengorek-orek, mencari-cari kesalahan, ya, dan kekeliruan dari orang yang mereka benci. Padahal mereka sendiri banyak kesalahannya. Kalau mau dikorek, ya, kalau mau dicari, ya, bahkan lebih parah. Namun demikian, ya, menunjukkan ketidakjujuran, jauh dari keikhlasan untuk meliti kebenaran. Akhirnya bukannya, ya, taubat, mengakui apa yang mereka lakukan dari kesalahan, namun justru, ya, menjatuhkan, ya, sudah tatabu'uz zallat, mengorek-ngorek, membongkar, ya, dan mencari-cari kesalahan saudaranya, kemudian iskotuhum, menjatuhkan, ya, kepribadian dan kehormatan mereka. Allah musta'an. Ini kebiasaan jahiliyah. Jangan ditiru. Ini faedah besar di dalam kisah ini. Ya, bagaimana, ya, musuh-musuh dakwah, ya, musuh-musuh al-haq, ya, Allah ceritakan di sini bagaimana mereka sebenarnya sudah jatuh dalam kesalahan. Ya, mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jatuh dalam kekufuran dan kesyirikan, bersandar kepada selain Allah, tatayur. Ya, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikritik, ya. Mereka diingatkan, mereka ditahdir, dilarang dari kesyirikan, dari kekufuran. Ya, namun ketika terjadi musibah, justru mereka, ya, tidak introspeksi. Ya, tidak muhasabatun nafs, ya, muhasabah terhadap mereka-mereka sendiri, namun justru mencari kambing hitam. Allah musta'an. Kemudian wa qawlihi, kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah azza wa jalla, qalu ta'irukum ma'akum, surat Yasin ayat ke-19, yaitu bagaimana Allah mengisahkan, ya, terhadap orang-orang yang dikirim, ya, diutus untuk menuju satu kampung, ya, satu desa, ya. Yang kemudian penduduk kampung ini, ya, dia juga sama, mirip, ya, dengan kasusnya kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di mana penduduk desa atau kampung tersebut mengatakan kepada orang-orang ini. Inna tatayyarna bikum. Ya, sesungguhnya ya, kami menganggap sial ya terhadap keberadaan kalian ini. Ya, dan kami tidak melihat bahwa kalian memberikan kebaikan kepada kami, bahkan petaka yang kalian bawa untuk kami. Ya. Maka ya, Allah bantah mereka. Rasul, para utusan-utusan Allah Azza wa Jalla yang dikirim ya, ke kampung tersebut menjawab ya, dengan perkataan mereka, qalu ta'irukum ma'akum, sesungguhnya nasib-nasib kalian itu bersama kalian. Ya, artinya apa yang menimpa kalian itu disebabkan karena kalian sendiri dan karena perbuatan kalian sendiri. Ya. Kenapa kalian salahkan kami? Ya. Ya, dan demikian sunnatullah. Ya, sesuatu yang terjadi itu tidak lepas dari ya, sebab. Ya, dari adanya sebab. Nah, maka ketika penduduk kampung tersebut ya, tertimpa musibah, ya, tertimpa petaka, bencana, maka disebabkan karena kejahilan dan kesombongan ya, dan juga karena kebencian terhadap kebenaran, akhirnya berusaha lagi-lagi menyalahkan pihak ya, yang mereka benci dari para rasul tersebut. Utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sah. Ya. Dan inilah kebiasaan mereka. Ya. Orang-orang jahiliyah. Ya. Orang-orang kafir. Mereka sangat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka lupa. Ya, atau mungkin bahkan mereka enggak ngerti bahwa apa yang terjadi di alam ini ya, itu disebabkan karena ya, perbuatan mereka sendiri. Ya, memang betul semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengakhirkan semuanya. Namun, ya, Allah telah menetapkan pula bahwa kejadian tersebut ya, itu ada ya, sebabnya. Ya, ada asalnya. Ada latar belakangnya. Ya. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Dhahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Ya, "liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan baik di daratan ataupun di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan karena ulah tangan-tangan jahat manusia. Ya. Kerusakan yang menimpa manusia ya, berupa kemaksiatan dan kemungkaran. Inilah yang menyebabkan terjadinya bencana. Ya, datangnya murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyebabkan Allah marah. Allah murka. Sehingga apabila Allah sudah marah dan murka, sangat mudah untuk menimpakan adab ya, bencana terhadap satu kaum. Iyadzubillah. Lalu apa tujuan ataupun hikmah ketika Allah menimpakan sebuah musibah pada sebuah bangsa, pada satu daerah, satu kampung, satu negeri, ya, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar Allah merasakan, ya, ingin memberikan peringatan, ya, agar mereka mencicipi dan merasakan sedikit dari sebab akibat dari perbuatan salah mereka. Sedikit dari akibat perbuatan maksiat yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus sedikit itu. Ya, yang kalau seandainya setiap kesalahan itu Allah ganti dengan musibah, setiap kemaksiatan ya, Allah balas dengan bencana, habis dan rata ya. Gak ada sisa. Ya, baik manusianya ataupun penghuninya semuanya. Namun di sini ya terkadang ya di sini Allah masih sayang dengan satu kaum. Ya. Allah masih menyayangi mereka, mencintai mereka, mengharapkan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, masih berharap mereka bisa taubat. Dan itu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ya, kita mendengar atau menyaksikan atau melihat ya pada hari-hari ini di beberapa tempat di negeri ini, ya terjadi musibah, zalazil, ya bencana gempa bumi, bahkan diiringi sebagainya dengan tsunami, gelombang pasang, ya yang menghanyutkan, ya bahkan menghancurkan, ya tempat-tempat yang mungkin dahulunya atau sebelumnya dibanggakan oleh sebagian ya manusia, bahkan sebagian mereka mungkin dengan kesombongannya, ya merasa nggak mungkin ya bangunan ini kokoh, hancur. Jembatan ini yang terbuat dari beton yang kuat akan rata, namun ternyata Allah tampakkan kekuasaannya. Bahkan Rasulullah telah menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat adalah banyaknya kejadian-kejadian ya berupa gempa bumi. La taqumu sa'atu hatta yang suruh zalazil. Ya, tidak akan terjadi hari kiamat sampai banyak muncul kejadian gempa bumi. Ya, sehingga ini tentunya bahan introspeksi dan muhasabah terhadap kita semuanya. Dan dimanapun kita berada, jangan sampai kita merasa aman. Ya, oh nggak mungkin di sini kan jauh dari lempengan. Ya, pergeseran bumi jauh itu di sana. Sehingga dia merasa aman. Ya, padahal ya, yang namanya musibah, bencana, ketika Allah marah, ya itu apapun bisa terjadi. Ya, apapun bisa Allah lakukan. Sehingga hendaknya seorang introspeksi. Dan ini teguran dari Allah Subhanahu wa Taala agar kita kaum muslimin secara khusus, ya banyak-banyak istighfar, ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala dan memperbanyak amalan ibadah. Ya, bukan mencari kambing hitam, menyalahkan pihak-pihak tertentu, sehingga apa yang Nabi sebutkan, waman wajada khairan falyahmadillah, waman wajada khaira dzalika fala yulman illa nafsah. Ya, barang siapa yang mendapati kebaikan maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa Taala. Ya, dan apabila seseorang mendapat sebaliknya, ya bukan kebaikan melainkan keburukan, maka fala yulman illa nafsah. Janganlah dia mencela, ya. Janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri, ya. Wallahu ta'ala ala wa'am suwab. Ini mungkin yang bisa kita sebutkan terkait dengan ayat ini. Ya, berikutnya adalah hadis yang cukup panjang. Berhubung waktu sudah isya. Ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Wallahu a'lam suwab. Alhamdulillah, insyaAllah. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.